Bismillahirrahmanirrahim. Masih masalah yang keempat, al-khiyaru fil bay', khiyar, hak memilih bagi pembeli maupun penjual dalam jual beli. Aqsam al-khiyar ada empat. Klasifikasi al-khiyar ada empat macam. Yang pertama khiyarul majlis, telah kita pelajari. Khiyarus syaruti, juga telah kita pelajari. Thalithan, yang ketiga khiyarul aib. Khiyar, hak khiyar, karena ada aib, ada cacat, ya, di barang dagangan. Wa huwa alladhi yathbutu lil mushtari idza wajada aiban fi silah, yaitu hak yang berlaku bagi pembeli. Idza wajada aiban fi silah, apabila dia menemukan cacat pada barang yang dibeli. Lam yukhbirhu bihil bai'u, cacat yang tidak diinformasikan kepadanya oleh penjual. Penjualnya tahu barang itu ada cacatnya, tapi dia sengaja menyembunyikan dan tidak menginformasikan. Pembeli tidak melihatnya, tidak mengetahuinya, tidak terdeteksi oleh dia. Taunya setelah dibeli. Aw lam ya'lam al-ba'i'u bihi, atau cacat yang tidak diketahui oleh penjual. Penjual juga tidak tahu ada cacat itu. Jadi yang pertama, penjualnya tahu ada cacat itu, tetapi dia tidak informasikan kepada pembeli. Yang kedua, penjual juga tidak tahu ada cacat itu. Kriteria cacat tersebut, watangkusu bisababi hadzal aibi qimatus silati, berkurang tangkusu bisa babi hadal aibi, dengan sebab cacat ini, qimatus silah, harga, nilai barang dagangan itu berkurang dengan sebab cacat itu. Berarti cacatnya berpengaruh pada nilainya, mengurangi nilainya. Ya. وَيُرْجَعُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ إِلَىٰ أَهْلِ الْخِبْرَةِ مِنَ التُّجَّارِ الْمُعْتَبَرِينَ. وَيُرْجَعُ, dan dikembalikan sebagai rujukan, فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ, dalam mengenal jenis cacat itu, apakah cacat itu mengurangi nilai atau tidak. Rujukannya siapa? Rujukannya dikembalikan kepada ahli khibrah, kepada yang ahli, ya, minat tujaril mu'tabarin, dari kalangan para pedagang yang diperhitungkan, para pedagang yang sudah ahli berpengalaman, diperhitungkan, tahu dia cacat seperti ini mengurangi nilai, ya. Fama'adduhu aiban, maka apa saja yang dianggap oleh mereka, oleh ahlul khibrah, minat tujaril mu'tabarin, yang mereka anggap aiban, sebagai aib yang mengurangi nilai barang itu, thabata bihil khiyaru, maka berlaku dengan sebab itu khiyar bagi pembeli. Wa illa, dan jika tidak, jika kata ahlinya, oh ini tidak masalah, ini biasa yang seperti ini, tidak mengurangi nilai barang, tidak berefek, fala, maka tidak ada hak khiyar bagi pembeli. Tamam. Wa yathbutu hadzal khiyaru lil mushtari, dan khiyar ini berlaku bagi pembeli. Ya, dia sudah pulang ke rumah misalkan, barangnya sudah dibawa. Ya. Setelah itu baru dia lihat cacatnya. Nah, diperiksa oleh ahlinya, ya, ini cacat dalam yang kategorinya mengurangi, berefek mengurangi nilai barang. Maka ada hak khiyar baginya. Fa in syaa amdhal bai'ah. Maka jika dia mau, dia lanjutkan jual belinya, diteruskan, tidak dibatalkan. Wa akhadha 'iwadhal 'aybi, dan caranya jika dia lanjutkan, dia teruskan, dia mengambil 'iwadhal 'aybi, dia mengambil bayaran ganti cacatnya. Ya, wa huwa al-farqu baina qimati as-sil'ati sahihatan wa qimatiha wa hiya ma'ibatun. Ganti cacat tadi, bayaran ganti cacat yang dia ambil itu adalah al-farq, perbedaan nilai. Baina qimati as-sil'ati sahihatan, antara harga barang itu dalam keadaan selamat dari cacat. Wa qimatiha wa hiya ma'ibatun, dan harganya dalam keadaan cacat. Misalkan harganya 500 ribu. Karena cacat itu nilainya turun menjadi 400 ribu. Cacatnya mengurangi nilai berapa? Berarti 100. Jadi sekarang ini barang lakunya pantasnya hanya 400 ribu. Sudah tidak bisa 500 ribu. Karena cacat itu. Berarti selisihnya berapa? 100. Berarti iwadul aib, bayaran ganti cacat tadi, pengganti cacat itu, ya, adalah 100 ribu. Ya, berarti dia lanjut, dia teruskan. Jika dia ingin, biar tetap saya ambil, tidak masalah. Ya, saya ingin barangnya. Saya ambil saja ganti nilai cacatnya tadi. Berarti penjual memberikan kepada dia uang berapa? 100 ribu. Tayyib. Wa in syaa radda sil'ata, dan apabila dia mau, dia kembalikan barang itu. Dia kembalikan barang itu, berarti dia batalkan akadnya, tidak lanjut. Wastaradda tsamana, dan dia minta, ya, harganya dikembalikan. Alladzi dafa'ahu, yang telah dia bayarkan, ilal ba'i, kepada penjual. Tadi pada contoh tadi, uang 500 ribu yang telah dia berikan kepada penjual sebagai bayarannya, itu diminta kembali oleh dia. Dan barangnya dikembalikan. Tayyib. Rabi'an, yang keempat. Khiyarut tadris. Hak khiyar, karena ada unsur tadlis, ada unsur penipuan. Wa huwa an yudallis al-ba'i'u 'ala al-mushtari ma yazidu bihi thaman, yaitu penjual melakukan tadlis atas al-mushtari, melakukan penipuan terhadap mushtari, ma yazidu bihi thamanu, yang dengannya, dengan sebab tadlis tadi, yazidu bihi thamanu, harganya naik. Wa hadzal fi'lu muharram, perbuatan ini haram. Adapun tadi yang sebelumnya, jika memang penjual tidak tahu cacat itu, ya, dia tidak berdosa. Tetapi yang jadi masalah kalau dia tahu tetapi sengaja menutupinya, tidak menginformasikan. Dan dia sadar ini harganya sudah tidak bisa 500 ribu, bisanya 400 ribu pada contoh tadi, karena cacat itu, tapi sengaja dia sembunyikan. Nah itu, ya, ada unsur menipunya juga kan. Nah, tapi itu terkait dengan cacat. Baik. Ini ditadlis. Tadlis itu adalah tindakan menjadikan sesuatu menjadi tidak jelas perkaranya. Nah, dia melakukan sesuatu pada hartanya, pada barang-barang jualannya yang membuatnya tidak jelas, hakikatnya tidak jelas. Nanti ada contohnya. Nah, ini muharram kada unsur penipuan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man ghashshana falaysa minna, berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Muslim. Man ghashshana, barang siapa menipu kami, falaysa minna, maka dia bukan bagian dari kami, bukan golongan kami. Ya. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan tersebut. Ini bukan berarti dia kafir dengannya. Tetapi bukan dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal perbuatannya tadi, karena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar taat mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam jujur. Jujur sidq. Adapun ini tidak jujur. Melanggar konsep kejujuran dalam syariat. Naam. Ketika Nabi mengatakan falaisa minna, bukan bagian dari kami dalam hal tersebut, ya, berarti haram. Bukan berarti keluar dari Islam. Naam. Misaluhu, contohnya, an yakuna indahu sayyaratun. An yakuna indahu sayyaratun. Dia punya mobil. Dia punya mobil yang ingin dijual. Fiha uyubun kathiratun fi dakhiliha. Pada mobil itu terdapat uyub. Terdapat cacat-cacat. Sejumlah aib, sejumlah cacat. Kathirah, banyak. Banyak cacatnya. Bukan hanya dua, tiga. Ya, banyak. Fi dakhiliha, banyak cacatnya di bagian dalamnya. Fayamadu ila idhariha bilaunin jamil. Sudah tergores di sini, tergores di sana. Ya. Penyok di situ, penyok di sini. Hah? Atau tergores-gores sajalah. Tergores sini, tergores itu. Nah. Kalau penyok enggak bisa ditutupi ya. Tergores, banyak. Nah, sudah cacat. Kemudian dia tutupi dengan laun jamil. Dia tutupi dengan warna yang bagus, yang indah. Wa yaj'alu madharaha al-kharijiyya baraqan. Ya, hatta yakhda' al-mushtariya. Dan dia menampilkan, menjadikan tampilan ya, madhar, tampilan, al-khariji, tampilan luarnya, dia menjadikan tampilan luarnya mengkilap. Ya, mengkilap. Bagus. Seakan mulus. Ya. Sehingga dengan itu dia menipu, memperdaya al-mushtari menipunya. Bi annaha salimatun, bahwa mobil itu disangka oleh pembeli mobil itu bersih dari cacat. Fayashtariha, maka dia pun membelinya. Tayyib. Fafi hadhil halati, maka pada keadaan ini yakunu lil mushtaril haqqu, pembeli memiliki hak khiyar fi raddis sil'ati, dalam mengembalikan mobil itu, alal bai'i, kepada penjual, wastirja'i tsaman, dan minta dikembalikan harganya ketika dia mengetahui hakikatnya. Ketika dia menyingkap hakikatnya, oh ternyata begini. Ya. Tadlis. Tayyib. Dan yang semisal dengan ini. Ini aqsam al-khiyar. Tayyib. Al-mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima, syurutul bay', syarat-syarat jual beli. Yushtarutu li sihhatil bay'i syurutul atiyatu. Dipersyaratkan sah untuk sahnya jual beli syarat-syarat berikut. Yang namanya syarat, jika ada satu syarat tidak terpenuhi, jual beli tidak sah. Ya. Awalan yang pertama, at-taradhi bainal bai' wal mushtari. At-taradhi, sama-sama ridho. Ya, at-taradhi, saling ridho antara penjual dan pembeli. Sama-sama ridho antara penjual dan pembeli. Jadi jual beli itu dibangun di atas asas ridho sama ridho. Dibangun di atas apa? Asas ridho sama ridho. Rela sama rela. Sama-sama rela. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum. La ta'kulu, janganlah kalian memakan amwalakum, harta benda kalian, bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan cara yang batil, illa kecuali an takuna tijaratan, kecuali dengan cara perdagangan, tijarah, perdagangan, jual beli yang berlangsung antara dimingkum, yang berlangsung di atas asas rela sama rela, ridho sama ridho di antara kalian. Nah, An-Nisa ayat 29. Ini nas dalil langsung tentang persyaratan kedua pihak pihak yang melakukan transaksi jual beli sama-sama ridho, sama-sama rela. Nasnya tadi ayat, begitu pula ada nas berupa hadis dalil langsung terkait langsung masalah maksudnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal bai'u an taradin. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal bai'u an taradin, hanyalah sesungguhnya jual beli itu dibangun di atas asas rela sama rela, ridho sama ridho. Ya. Di hasyiah disebutkan, rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi wa Shahih wal Albani, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ibnu Majah dalam sunannya, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Baihaqi dalam sunannya. Dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam lihat Al-Irwa Al-Ghalil. Naam. Hadis ini sahih. Fala yasihhu al-bay'u, jadi jual beli tidak sah, transaksi akad jual beli tidak sah, idza ukriha ahaduhuma, bi ghairi haqqin. Apabila salah satu dari keduanya ukriha, dipaksa. Dipaksa, berarti sebenarnya dia tidak rela, tidak ridho, tetapi dia dipaksa. Bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Dipaksa tanpa alasan yang benar. Ini menunjukkan kalau dipaksa oleh pihak yang berwenang dengan alasan yang benar dalam syariat, berarti sah. Nanti akan disebutkan. Makanya ditakyid ukriha bi ghairi haqqin. Fa in kana al-ikrahu bi haqqin, nah itu. Apabila pemaksaan itu dengan alasan yang benar pada tinjauan syariat, contoh ka an yukriha al-hakimu syakhsan ala bai'i syai'in li sadadi dainih, sahah. Kan yukriha al-hakimu, seperti hakim qadi itu, hakim itu qadi, ya, hakim, pihak hakim yang berwenang di mana posisinya hakim itu, jabatan di pengadilan, ya, ya, baik. Hakim di pengadilan memaksa seseorang ala bai'i syai'in, atas penjualan sesuatu dari barang yang dimilikinya. Sebenarnya dia tidak mau, tapi dipaksa oleh pihak hakim. Ini sudah masuk ke meja hijau perkaranya di pengadilan. Hakim bertindak, dia berwenang memaksa dia menjual barangnya. Lisada didaini, untuk membayar utangnya. Dia tidak mau bayar utang, padahal dia punya harta, punya tanah, punya ini dan itu. Sementara pemiutang butuh haknya dikembalikan. Bukan orang yang tidak punya harta. Melapor dia ke pengadilan. Pihak hakim kemudian memaksa dia jual. Ya. Sebagian dari barangnya disuruh jual oleh pihak hakim untuk menutupi utangnya. Sahah. Meskipun dia tidak rela, kan di sini sebenarnya tidak rela, tapi dia dipaksa oleh hakim. Sah. Kenapa? Karena alasannya hakim, pihak hakim, alasan yang benar. Karena orang ini zalim jika tidak membayar utangnya, hak orang dia tahan padahal dia punya harta untuk membayarnya. Justru ya, ini membantu dia lepas dari kedzaliman dan menolong orang yang mengutangi dia untuk mengambil haknya dari dia. Tayyib. Thanian, yang kedua. Kaunul 'aqidi jaizat tasarrufi bi an yakuna balighan 'aqilan hurran rasyidan. Kaunul 'aqid, keadaan orang yang melakukan akad, ya, baik dia selaku penjual atau pembeli, jaizat tasarruf, boleh melakukan tindakan jual beli. Keadaan orang yang melakukan akad jual beli itu kategorinya jaizat tasarruf, orang yang dibolehkan melakukan tasarruf, tindakan terhadap harta miliknya. Bi an yakuna balighan, yaitu dengan bi an yakuna balighan, dengan dia telah berusia baligh. Dia telah berusia baligh. Nah, masih mumayyiz, belum balik jual motor. Nah, belum balik. Ya, bawa uang 5.000 masih kecil, lari ke tokonya Bu Hamzah beli jajan. Boleh? Hah? Boleh, kecil, ringan. Kita sama fi itu di ditolerir yang seperti itu, enggak ada masalah. Nah. Hah? Jajan. Ya 5.000, 3.000 jajan, biasa anak kecil, ya kan? Asal jangan jual motor. Nah. Baik, yang besar nilainya gitu. Baik. Atau jangan dia pergi beli motor gitu. Ngambil uang di rumahnya berapa puluh juta pergi beli motor. Atau beli apa gitu yang jutaan. Nah. Belum boleh bertindak untuk yang besar-besar seperti itu ya. Kalau belum balik. Akilan, berakal. Nah, jadi orang gila, ya namanya juga gila ya. Tidak berakal, berarti tidak sah tasarrufnya. Nah. Hurran. Orang merdeka, statusnya merdeka. Adapun jika dia budak yang dikuasai, dimiliki oleh sayyid, oleh tuannya, maka dia barang. Dia sendiri barang harta milik tuannya yang diperjualbelikan. Budak itu sendiri diperjualbelikan. Nah, dia tidak punya hak untuk menjual. Dia tidak punya hak milik. Nah, rasyidan. Ya. Rasyid artinya orang itu tahu maslahat, mengerti maslahat, ya. Pintar melihat maslahat suatu harta. Nah, orang tidak mengerti maslahat tidak bisa. Wajib. Tidak mengerti maslahat suatu harta sembarangan dia. Dia hancurkan harta bendanya. Nah, dalam bertindak dihabiskan dengan sia-sia, tidak jelas. Nah, yang seperti ini tidak punya hak untuk melakukan tasarruf. Ada kan sebagian orang yang bodoh, tidak mengerti maslahat harta. Nah, ini menghancurkan harta. Tidak mengerti nilai harta. Nah, ngawur kalau dia melakukan transaksi. Dan seperti ini tidak sah. Bukan termasuk orang yang boleh melakukan tindakan pada hartanya. Salisan yang ketiga, yakunal bai'u malikan lil mabi'. Penjual itu adalah pemilik. Al-mabi', pemilik harta. Ya. Pemilik harta yang dijual. Jadi harta itu miliknya. Ini sudah kami isyaratkan sebelumnya. Terkait dengan menjamurnya jual beli dari pihak orang yang tidak punya harta. Sebagian orang, banyak orang mau mencari laba dengan berdagang, dalihnya begitu, sebagai pedagang padahal bukan pedagang. Karena dia tidak mau berspekulasi. Padahal perdagangan itu spekulasi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan pada pembahasan syarat yang akan datang nanti, yaitu pembahasan dipersyaratkannya tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada spekulasi judi pada jual beli sifatnya dunasib yang terlarang, yang sifatnya spekulasi judi, seperti orang berjudi spekulasi antara untung atau rugi, jika tidak untung dia rugi, jika tidak rugi dia untung. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa spekulasi itu ada dua, yang terlarang yang gharar, yang dilarang oleh Nabi SAW, nanti akan datang tentang itu, spekulasi judi. Ada spekulasi yang dibolehkan, dibuka jalurnya oleh Allah SWT, yaitu spekulasi perdagangan. Itu juga spekulasi kan. Pedagang itu kan membeli barang, berikhtiar, berspekulasi, memberi barang, kemudian dia simpan di tokonya, dia jual. Datang pembeli, kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi, ya kan? Namanya pasar, pasaran barang terkadang naik turun harga itu. Kadang-kadang terjadi sesuatu, harga naik, harga turun, ya. Kadang-kadang ramai pembeli, kadang-kadang sepi. Ya, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Bahkan ada yang bangkrut, kan begitu. Spekulasi sebenarnya. Tapi itu dibolehkan, jalurnya seperti itu. Supaya sudah kita lewati, jalur untuk bisa saling memenuhi hajat. Ya, dalam kehidupan bersosial, yaitu dengan jual-beli. Tayyib. Jadi, memang dibutuhkan ada pedagang yang berspekulasi. Berdagang dengan cara itu. Nah, banyak pedagang yang sukses, masya Allah, jadi kaya raya. Tajirun ghaniyun. Ada juga yang tajirun muflis, pedagang yang bangkrut. Ya kan? Nah, sebagian orang tidak mau berspekulasi. Dia tidak punya barang. Dia tidak punya barang dagangan. Tapi dia menawarkan sana-sini, apalagi di zaman sekarang, online. Ngirim gambar saja dia, ngirim gambar, silakan yang mau milih, harganya sekian. Padahal dia tidak punya barang. Atau dia menyiapkan di tokonya, dia menyiapkan toko, menunggu orang datang. Ya, tidak ada barangnya. Kemudian dia melakukan akad. Dia memperlihatkan contoh, memperlihatkan gambar. Kemudian melakukan akad. Ini, saya mau beli ini. Setelah akad, baru dia sibuk keliling nyari. Ya, nyari barangnya. Kemudian dia serahkan kepada pembelinya. Jadi dia sudah menjual barang itu, sudah terjadi akad jual-beli antara dia dengan pembeli, padahal dia belum punya barang. Setelah akad, baru dia nyari barang dan melakukan akad dengan pemilik barang. Jadi akadnya dua kali. Dia dulu dengan pembelinya, setelah itu dia dengan pemilik pertama. Dua kali akad. Karena dia menjual barang yang tidak dimiliki. Seperti model dropship yang banyak terjadi. Itu haram. Ya. Tidak memenuhi syarat ini. An yakuna al-bai'u malikan lil mabi'. Penjualnya ya adalah pemilik harta yang dijual. Atau qaiman maqama malikih. Atau penjual itu qaiman maqama malikih, dia menduduki posisi penggak, pengganti. Dia menduduki posisi pengganti pemilik. Dia berdiri pada posisi pemilik, penggantinya dia. Nah, kalau wakili seperti wakil perwakilan, dengan jalur perwakilan dia wakil. Nah, ada orang punya barang, dia nyari perwakilan, nyari-nyari beberapa wakil, katakanlah sebut agen, tetapi ingat tidak semua agen wakil, tidak semua agen wakil. Agen yang memang wakil, dia perwakilan, ya, Anda wakil saya, silahkan jual barang saya harganya sekian. Silahkan diangkat, ya, sesuai yang harga di pasaran, dari saya sekian, silahkan diangkat harganya sesuai harga yang ada di pasaran, supaya laris. Kembalikan ke saya sekian, selisihnya untuk Anda. Silahkan. Nah, ya. Boleh jadi barangnya diserahkan, boleh jadi barangnya masih sama dia. Barang biar aman, terjaga, tetap biar di toko saja. Anda yang jelas jualkan. Bisa bawa beberapa contoh. Nah, ini wakil. Bedanya apa? Dia menjual barang itu sebagai wakil. Setelah dia menjualnya, wakil ini tadi menjual kepada pembeli, terjadi akad. Dia ngambil barang dari sini, tidak membeli karena dia wakil. Dia hanya mengambil. Ini ada pembeli, ya, saya ambil barang sekian untuk diberikan ke dia. Karena dia wakilnya, tidak membeli. Yang pertama bagaimana? Yang pertama karena bukan wakil, bukan pemilik. Setelah dia akad, dia mencari barang itu kemudian membeli. Jadi berapa kali jual beli? Berapa kali akad kalau dropship yang pertama? Berapa kali? Hah? Dua. Kalau wakil berapa kali jual beli? Satu kali. Karena dia wakil. Sama saja dengan pemilik. Bisa difahami bedanya? Nah. Nah, ini saja dulu contoh wakil. Sengaja saya jelaskan agak panjang ini, memperjelas, karena di sini banyak kesalahan, banyak yang melanggar. Nah, baik, kelanjutannya insyaallah besok. Fadhlu jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.